Tuhan, kami datang ibadah pagi hari ini karena kami yakin, kami percaya firman itu, firman yang hidup, firman yang menjadi manusia, itulah firman-Mu ya Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, sekalipun pada masa kini kami tidak lagi melihat secara kasat mata firman yang menjadi daging, karena sejarah sudah mencatat Yesus ketika hadir di dunia, firman yang menjadi daging, firman yang Tuhan begitu taat akan kebenaran-kebenaran, begitu taat akan perintah-Mu dan ada di antara umat-Mu waktu itu. Namun hari ini ya Tuhan, kami tidak lagi melihat firman-Mu dalam wujud yang daging, karena Engkau sudah kembali ke surga. Dan kami terus bersyukur Engkau mengirimkan kembali Roh Kudus-Mu, Roh Kudus yang membangkitkan umat-Mu, orang-orang yang seperti gandum, tumbuh, hidup, berbuah, dan bermanfaat bagi banyak orang. Bukan seperti ilalang, sekalipun mirip seperti gandum, tetapi hanya merugikan. Itu sebabnya ya Tuhan, melalui terang firman-Mu, melalui Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, biarlah hidup kami semakin dikuatkan, hidup kami semakin diteguhkan. Sekalipun ada banyak ilalang yang mencuri nutrisi, yang mencuri apa yang kami miliki, namun kasih-Mu, anugerah-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara, mari kita melihat dari Matius pasal yang ke-13. Yaitu tentang sebuah perumpamaan. Ya. Dan kitab Matius pada pasal 13 diawali dengan perumpamaan, ya. Dan Tuhan juga melalui Alkitab, baik di dalam Mazmur Perjanjian Lama, juga sudah memberikan tanda-tanda Sang Mesias itu, Juru Selamat itu, akan berbicara dalam bentuk perumpamaan. Mungkin ada orang yang berkata, kenapa mesti perumpamaan? Kenapa mesti dalam bentuk amsal? Saudara, itulah hikmat Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang sekalipun orang mendengar, sekalipun orang mencuri, tapi tidak bisa memanfaatkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kembali dalam Injil Matius ini diceritakan tentang, ya, kalau kita melihat di dalam Matius 13 perumpamaan seorang penabur. Ya, ini kita tahu penaburnya bukan manusia, tetapi Allah sendiri yang menaburkan benih itu. Alkitab mencatat dengan jelas benih itu, firman Tuhan itu yang akan menghidupkan umat manusia. Kenyataannya harus jatuh pada bagian-bagian yang di tanah subur, kita tahu itu hal-hal itu. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di semak duri. Dan secara spesifik kita akan belajar tentang bagaimana, ya, benih-benih itu pun sekalipun, saudara, ya, benih yang ditaburkan itu firman Tuhan yang menghidupkan, tetapi juga ada benih-benih dari setan, Bapak Ibu. Ini Alkitab tidak menutup-nutupi, tidak memperhalus kalimatnya, tapi dengan jelas walaupun dengan agak soft dikatakan ada benih yang ditabur oleh Tuhan adalah gandum jadinya, bermanfaat. Tetapi ada yang tidak dipungkiri, ada yang menabur yang lain, yaitu setan, dan dia menabur menjadi ilalang. Ya. Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30, mari kita baca secara silih berganti, Bapak Ibu ya. Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini gambaran ya antara lalang dan gandum. Saudara kalau tidak punya pengalaman ya hampir tidak ada bedanya. Saudara tahu bedanya yang mencolok kira-kira apanya? Warna, saya rasa sih ya kalau kita enggak kenal warna pasti sama, betul ya. Bentuk kira-kira bisa dibedakan? Kira-kira Bapak Ibu bisa membedakan warna, mungkin karena fotonya ngambilnya beda ya, mungkin ya. Tapi pasti ada bedanya sedikit. Kira-kira ada yang mencolok itu, yang beda apa Saudara? Bulirnya. Ya kalau sudah pengalaman kita tahu bulirnya. Ya bisa membedakan, tapi ada yang lebih mencolok Saudara. Lihat Saudara, yang gandum ketika dia berisi bentuknya bagaimana Saudara? Iya, karena dia berisi dan dia berat Saudara ya. Gandum itu yang menjadi sumber energi kita. Tetapi ilalang, Saudara, hampir semuanya walaupun dia sudah tua ya berdiri gitu Saudara ya. Berdiri tegak, isinya sedikit, bahkan menurut beberapa orang kalau dimakan itu beracun. Ada biji yang kecil dan itu beracun. Jadi kalau tidak berpengalaman tidak bisa. Ya, kadang ada renungan, ada khotbah yang kemudian menafsirkan atau tendensius berkata, makanya kita harus bisa membedakan mana yang ilalang, mana yang gandum di antara kita. Saya ingin katakan tidak semudah itu. Kalau kita nanti melihat penjelasannya, saudara dan saya tidak ditugaskan untuk menuai. Ya, dalam perumpamaan lain memang kita juga sebagai penuai, saudara ya. Tapi dalam kes perumpamaan ini, pesannya kita tidak disuruh membedakan. Karena penuainya adalah para malaikat, saudara ya. Tetapi kita tahu bahwa dengan gambar ini akan berbicara ilalang dan gandum, enggak ada bedanya. Ya, dan ilalang dan gandum, nah kita akan melihat bagian yang kedua tentang penjelasannya, saudara ya. Saya tidak boleh menjelaskan sendiri karena Tuhan Yesus ketika ditanya murid-muridnya dia sudah menjelaskannya. Mari kita baca secara bersautan ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. murid-muridnya datang kepada murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sekali lagi, kalimat terakhir dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-52, ya, di pasal 13 dikatakan, ya, maka berkatalah Yesus kepada mereka tentang perumpamaan pukat, ya, dan perumpamaan-perumpamaan yang lain di atasnya. Ya, dia berkata, maka berkatalah Yesus kepada mereka. Ayat yang ke-51 mungkin menolong kita memahami, ya. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka, murid-murid Yesus menjawab, ya, kami mengerti. 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Amin. Kalau sekarang bolehkah saya mengutip kalimat Alkitab ini berkata, mengertikah Bapak Ibu tentang perumpamaan ini dan penjelasannya? Kalau Bapak Ibu sudah mengerti, terima kasih, kita bisa melanjutkan dengan perjamuan kudus, saudara, ya. Lebih cepat tau pulangnya, saudara, ya. Saya yakin saudara juga sebagian paham gitu, ya, sebagian tahu. Saya sangat yakin, saya tidak merendahkan Bapak Ibu karena ini perumpamaan yang memang Tuhan bukakan bagi anak-anak kerajaan surga. Tetapi bagi anak-anak si jahat, sampai kapanpun telinganya terbuka, dia tidak akan mengerti akan firman Tuhan itu. Itu sebabnya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau ada orang yang mengambil firman Tuhan. Ada pencuri yang mengambil, ada orang yang mengambil harta kekayaan kita. Kita tidak perlu khawatir, saudara, ya. Terserah saudara tafsirkan harta kekayaan secara rohani atau secara material. Saudara tidak perlu khawatir. Karena sekalipun itu diambil, sesungguhnya sukacita harta kita itu tidak akan bisa diambil. Sukacita surga itu bukan harta benda. Sukacita surga itu tidak akan bisa diambil. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama dari gambar tadi, ya, gambar lalang dan gandum, boleh terus ditayangkan, enggak apa-apa, sambil kita melihat, saudara, jelas nanti yang menuai itu para malaikat, ya. Dan anak manusia itu adalah sebutan untuk Yesus. Karena Yesus yang menjelaskan dengan beberapa konteks budaya, maka Yesus tidak mengatakan siapa dirinya. Namun Bapak Ibu juga tahu, bahkan nanti dalam pengadilan akhir zaman, yang menjadi hakim juga Tuhan Yesus, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita harus mengerti, nanti yang memiliki ladang itu adalah Tuhan. Bahkan muka bumi ini, seluruh muka bumi ini milik Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita hari ini beribadah itu kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu enggak usah khawatir. Bumi ini milik Tuhan. Ya. Tetapi ketika dia menempatkan benih-benih atau anak-anak ilahi itu, iblis, Lucifer, juga dia menebarkan anak-anaknya. Dalam perjanjian lama, kitab Kejadian dikatakan ular. Dan kemudian ular bisa mempengaruhi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dengan jelas. Bumi ini kemudian seolah-olah sekali lagi ada dua kuasa. Tapi kalau saya tanya, bumi ini milik siapa Bapak Ibu? Tuhan. Ya. Maka kalau ditanya, siapa yang berkuasa di muka bumi? Ketika kita berpikir, kok ada kejahatan? Kok ada sakit? Ada penderitaan? Wah, jangan-jangan setan itu berkuasa. Tidak pernah setan itu bisa berkuasa. Kitab Ayub menjelaskan ketika anak-anak Tuhan mau dicobai, setan harus minta izin. Nah, kalau anak-anaknya sendiri yang ditabur ya biarin saja gitu ya. Tapi ketika anak-anak Tuhan mau dicobai, tidak akan diizinkan kalau Tuhan tahu anaknya tidak kuat. Kalau anaknya kuat, Tuhan ngomong silahkan uji. Karena pencemooh yang suka ngomel itu protes terus, ya. Iblis itu ngomel terus, wah Tuhan sih itu anak-anak pilihan, gak pernah dapat ujian, makanya dia setia, coba kalau diuji. Ya, ngomel terus Tuhan, oh udah Ayub silakan coba aja, buktikan apakah dia ilalang atau gandum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak khawatir sedikit pun karena dia yang memiliki bumi ini. Ya. Dan karakter ilahi itu akan muncul ada dalam benih-benih umat pilihan Tuhan. Gandum itu akan muncul tetap menjadi gandum. Tapi sekalipun di ladang Tuhan, di dunia ini ada ilalang, saudara, Tuhan tidak khawatir, ya. Bahkan biarin saja, ya, dikasih makan yang sama, mineral yang sama, air yang sama, panas matahari yang sama. Yang satu tetap akan muncul jadi gandum, yang satunya jadi ilalang. Yang satunya bermanfaat, yang satunya berbahaya kalau dimakan karena beracun. Karena itu saudara kita harus ingat, sudah dijelaskan ilalang itu siapa, gandum itu siapa, yang memiliki siapa, yang menuai siapa, yang memerintahkan siapa. Lalu mari kita berpikir, dan kita mulai berani melihat realita. Bumi tentunya dalam pengertian utuh, bumi dan seluruh isinya. Tetapi kita juga harus tahu, jangan kemudian kita berpikir, wah orang Kristen berarti semuanya gandum. Maaf saudara. Kenyataannya tidak semua orang Kristen. Kenyataannya tidak semua yang ke gereja. Saya harus berkata minta maaf. Kadang pendeta-pendeta memperhalus kalimat, di sini tidak ada ilalang. Saya harus katakan di sini pun di antara kita ada ilalang. Tapi saya tidak tahu. Tugas saya menggembalakan. Tugas saya mengasihi orang yang datang ke gereja. Tugas saya bekerja sama orang yang datang ke gereja. Tetapi kita harus sadar, ada ilalang, ada serigala yang berbulu domba. Di mana saja. Bukan hanya di muka bumi, tetapi ada di dalam gereja. Oh, ada di gereja saja. Wah, kalau jadi pengurus tidak ada ilalang. Tidak. Dalam kepengurusan pun ada ilalang. Dalam kemajelisan ada ilalang. Dalam pelayanan pun, pendeta-pendeta pun ada ilalang. Saya tidak membela diri, tapi kita harus tahu dan waspada. Saya tidak takut dengan ilalang. Sekalipun dia mendengar, dia tidak akan mengerti firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tunjukkan sikap kita tetap menjadi bulir-bulir gandum dengan rendah hati. Dengan penuh ketaatan, sekalipun kita dirugikan, sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita berjuang, tetap kita harus mengasihi orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur rekan-rekan yang melayani di tim misi, Saudara ya. Rekan-rekan yang Saudara, pelayanan misi yang kita lakukan beberapa waktu ini adalah pelayanan misi yang memang sudah tentunya bukan kami yang memulai. Karena ketika kami masuk ke sana, seorang yang bernama Slamet kemudian menjadi Christian Slamet ya. Mungkin sekali waktu kita undang dia ke sini Saudara ya, suruh kesaksian dan sekaligus suruh dalang ya. Dia adalah seorang yang lahir di sana, kemudian dia tumbuh biasa, dewasa. Namun kemudian dia ada retreat SMP di karena di sekolah Katolik dan mulai dia kenal Tuhan. Tetapi dia malu, dia bingung, enggak ada yang percaya. Dia memisahkan diri, sembunyi-sembunyi keluar kota. Setelah lulus SMA, dia ke Jakarta, ke beberapa tempat dia jadi pembantu ya, jadi office boy sampai ketemu seorang rekan di Greenville dan kemudian ketika tahu karena memang dia bukan ilalang dan memang dia gandum, walaupun sekalipun jadi pembantu, jadi pelayan, kualitasnya baik. Kemudian bertemulah dengan rekan majelis dan ditanya, apakah kamu pengin sekolah? Ya kuliah, Saudara. Dan sekarang dia lulus sarjana. Sekarang setelah pelayanan sekian tahun jadi guru, sekarang ngambil S2, Saudara ya. Tahun ini kemungkinan wisuda. Usia sekitar sama dengan saya, Saudara ya. Saudara, Pak Christian Slamet 30 tahun lalu terima Injil. Hari ini hampir 100 orang di desa itu. Dengan segala perjuangan, dia diejek, dia diolok, dia tetap menyatakan kasih. Dan ketika kami hadir, tanpa kami sengaja, saya harus katakan bukan karena desain, bukan karena rencana, tetapi karena hati yang ingin menolong. Dan dengan pelayanan yang bertahun-tahun, akhirnya kami bertemu di Muntilan, di Kecamatan Dukun, Braman, di Boyolali, di berbagai tempat, sampailah kami bertemu di Manisrenggo ini, di daerah yang kami sekarang bersama-sama melayani. Saudara, di sana tanpa kami sadari, kami dipercaya menolong erupsi tahun 2010. Yang 2006 kami di tempat yang lain. Dan disitulah kami mulai melihat, Saudara ya. Kami mulai melihat Tuhan sudah membajak, Tuhan sudah mengolah lahan itu melalui Pak Kris, melalui orang-orang di sana sampai 30 tahun. Cuman 70 katanya begitu. Tapi saya enggak berani ngomong cuman 70. Saya ngomong, Pak, kalau saya juga belum tentu berani. Di situ suatu sore kami ngobrol, Tuhan, walaupun hati saya dalam kondisi yang galau waktu itu dan tidak ada semangat pelayanan, saya harus katakan dengan jujur, karena ada satu case yang harus kami selesaikan, Saudara ya, yang membuat kami cukup depresi. Bukan masalah kami, saya beritahu Saudara ya, tetapi case itu yang menjadi tanggung jawab kami. Dalam kondisi yang seperti itu, berbincang-bincang di sore hari dengan udara yang sejuk, Pak Kris hanya bercerita sederhana, tapi hati saya kemudian terbakar dan kami kemudian berkata, kalau begitu, kalau Bapak sudah bekerja berpuluh-puluh tahun, lalu kami gereja di kota hanya tumpang tangan, berdosalah saya. Itulah dalam bergulirnya waktu kemudian kami memimpikan, izinkan saya sekalipun dengan kegentaran, ya, dengan sedikit idealis, ya, saya ingin katakan, Pak, 30 tahun ke depan kita persembahkan 1.000 jiwa kepada Tuhan. 30 tahun ke depan memang saya masih hidup, saya juga nggak tahu, Saudara ya. Tapi bagi saya, kalau saya tidak berpikir seperti itu, kapan kami mulai? Mulai kami diterima dengan baik. Terakhir kemarin kami, ya, mereka kesulitan air, Ya, sebenarnya tidak, cuman karena mereka tidak paham. Diberikan tahun 2006 itu diberikan tandon-tandon dari PBB, saudara ya. Tetapi tandon itu hanya untuk nampung air hujan. Saudara tahu air hujan kalau sudah berbulan-bulan tidak menyenangkan. Tapi enggak ada pilihan. Dan kasihan mereka, sebenarnya mereka punya mata air yang besar, air yang lebih bagus dari pam kita, saudara ya. Tapi mereka tidak tahu. Sampai kemudian ada sumur yang besar, tapi sumur yang besar jauh letaknya. Sehingga orang harus cari, ngangkut, susah-susah. Sampai kami dipercaya untuk membuat pemipaan, ya. Pasti itu dana kita semua, ya, karena atas namanya GKY, ya, bantuan itu, saudara ya. Kemudian kita menjadi perintis dari satu wilayah, dua, tiga, sampai empat wilayah semua tercover. Dan hari ini mereka bersuka cita. Tapi kesulitan muncul lagi, saudara ya. Muncul lagi apa? Kalau rusak pompanya itu, mereka bingung, berminggu-minggu mati. Nunggu orangnya, biayanya luar biasa, ya. Puluhan, 30, 40 juta sekali memperbaiki. Mereka tidak bisa. Ketika saya mendengar yang kedua kali masalah ini, Tuhan membuat saya gelisah. Saya tidak bisa. Saya hanya cerita ke rekan-rekan misi. Dan hari ini kami dipercaya untuk menolong mereka dengan dana yang tidak pernah kami pikirkan, saudara. Asalnya dari mana? Saudara yang dikasihi Tuhan, benih ilahi itu terus ditabur oleh Tuhan. Saudara juga akan dipakai. Dan orang-orang yang memang benar-benar gandum dimanapun akan ditemukan, saudara ya. Satu persatu orang mulai melihat kekristenan. Mereka mulai berpikir, ini orang Kristen ya, jauh-jauh mau nolong. Yang terakhir kami dengar adalah, saudara tahu namanya, ya bahasa umumnya penghulu, saudara, penghulu. Kalau bahasa sana itu modin, saudara ya. Itu orang Muslim, saudara ya. Dalam usianya yang mulai pensiun dan rentan, datang kepada Pak Kris. Dia berkata, Pak Kris, saya sudah dari dulu pengen jadi orang Kristen. Cuman saya kan penghulu, jadi saya gak mungkin. Saya ngomong, Tuhan, Engkau sudah membuka mata kami untuk melihat benih-benih yang tumbuh. Kalau kami hanya terus tumpang tangan, kami kalau hanya terus goyang-goyang kaki, tidak mau bekerja, maka Tuhan akan perintahkan orang lain, saudara. Saudara, kami untuk masuk yang kedua kalinya, sekalipun saya relatif diterima di sana, tapi untuk masuk kedua kalinya, kami mohon Tuhan, saya tidak mau mengandalkan diri sendiri. Ketika kami mau mengembangkan pelayanan itu, mulai mereka ragu-ragu. Ini mesin kami harganya 900 juta. Tapi itu harga proyek, saudara ya. Kita tahu harga realistisnya enggak segitu, saudara ya. Saudara, dengan membaca situasi, saya hanya berkata, Tuhan, kalau Engkau mempercayakan kami terus menabur, Engkau pakai untuk kami menjadi alat-Mu, kami akan lakukan. Saudara, puji Tuhan, kemarin kita melakukan pemeriksaan sumur-sumur yang ada di warga, ternyata air mereka sungguh berlimpah. Tetapi keterbatasan teknologi dan kesederhanaan mereka tidak tahu. Langkah berikutnya, saudara, kami akan masuk dengan langkah yang lebih sulit dan kami minta dukungan, saudara. Karena kami akan berhadapan langsung dengan kuasa kegelapan. Kemarin kami belum berencana untuk mulai memberitakan Injil. Tapi karena tiba-tiba ada rekan yang ikut tanpa diprediksi. Saya pagi-pagi jam 3 bangun, jam 4 saya merenung, langsung saya buat program. Langsung ada penginjilan, langsung kita harus sampaikan kabar baik dengan cara yang sangat soft. Beritahukan kabar baik itu. Kami sebagian ngurusin air. Dan puji Tuhan tidak ada satupun yang gagal. Yang anehnya nanti saudara tanya apakah mereka itu yang datang dari sana. Nanti sore mereka tiba capek atau tidak. Saya bingung sama mereka. Capek Pak? Enggak. capek Pak, benar loh Pak. Enggak, kami full ya, pasang sumur, ambil lagi, pindah lagi, tapi kami melihat. Dan terakhir mereka berkata, Pak, kami ingin melibatkan Bapak, kami percaya. Saudara, kalau sudah mereka percaya kepada kami, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kita lakukan? Tim misi sudah melihat tanah itu sudah dicangkul, tanah itu sudah gembur, tapi belum ada yang menabur benih. Ya, Pak Kris bukan tidak menabur benih, tapi karena kondisinya dia harus berhati-hati. Itu perlu orang yang menabur, yang menumbuhkan kita tahu Tuhan, yang memberi kehidupan Tuhan. Tapi Tuhan memanggil saudara dan saya, siapakah yang mau menabur? Mungkin kita tidak menuai. Mungkin ketika di sana 1000 orang seperti idealisme yang saya pikirkan, mungkin saya sudah tidak ada. Tapi saya berkata, Tuhan, kalau Engkau izinkan kesempatan itu ada, kalau Engkau beri kami kekuatan, berikan kami hati untuk melihat jiwa-jiwa yang kehausan, berikan kami kemampuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap gandum, sekalipun dia mengalami tekanan di antara ilalang, dia tidak akan mundur. Dia tidak akan kalah. Fase yang kedua yang menggentarkan kami, saudara, karena kami sudah mulai masuk ke dalam. Kemarin pagi saya kumpulkan untuk ayo doa pagi, walaupun di agenda enggak ada, jam 4, jam 5 saya kirim sense. Kita doa pagi, MC-nya si A, tugasnya si B, saya renungan, saya langsung gitu. Siap Pak, langsung kumpul, doa pagi. Saudara, kami tidak berbicara banyak, tapi pujian itu membakar hati kami. Pujian itu berbicara banyak. Saya hanya berkata, kita tahu hari ini kita masih honeymoon, suasana masih baik. Tahun-tahun ke depan kita akan mulai kehilangan, kita akan berada di antara ilalang. Mereka akan mengambil nutrisi itu, mereka akan mencuri, mereka akan menyakiti kita. Adakah kalian siap? Semuanya gak berani ngomong, cuman tunduk dan berkata, ya, kami harus siap. Karena pengalaman saya sebelumnya, saudara ya, ketika kami diterima dengan baik 1 tahun, 2 tahun, tetap ada orang-orang yang pernah sekali waktu kami dibicarakan, dan waktu di Muntilan, saudara ya, ada seorang yang terus mencemooh kami. Saya ngomong jangan beritahu siapa mereka, saya tak pengen tahu, tapi saya pengen katakan, kalau ada hal yang buruk beritahukan ke kami sehingga kami terus bisa mendoakan. Sampai satu dusun kami kumpulkan rapat, ada 2-3 orang yang vokal ingin menuduh kami, ya, tapi kami berkata tidak. Engkau lihat apa yang kami lakukan. Bapak-bapak semua hampir tahu rumah saya. Kalau saya tidak konsisten dengan program saya, lempari saja dengan batu, saya ngomong gitu rumah saya. Saudara, selalu ada tantangan dan pergumulan. Dan kita harus tahu ada ilalang. Dan saya ingin katakan bukan tugas saya dan saudara menilai orang lain itu gandum atau lalang. Itu tugas para malaikat. Tugas kita mengasihi orang di sekitar kita. Biarkan ilalang itu tumbuh. Biarkan. Dan kalau dia bukan ilalang, tapi gandum yang mengalami kesulitan, kalau itu mereka adalah gandum yang mengalami pergumulan, maka biarkan gandum itu tumbuh dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak ingin berkata saudara gandum atau ilalang, tetapi saya ingin katakan, ketika firman diberitakan, ketika Tuhan berbicara, adakah hati kita terbuka? Adakah hati kita berkobar-kobar? Adakah hati kita tertunduk seperti gandum yang berisi. Dan biarlah firman Tuhan itu berbicara di dalam hati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur mempunyai tempat kami beribadah, tempat kami bersekutu untuk kami mendapatkan nutrisi dari firman Tuhan. Kehidupan kami semakin dikuatkan, roh kami dibangkitkan, bahkan kalau kami menjadi gandum yang kurang baik, setiap kali kami datang beribadah, hati kami diperbarui, luka-luka hati kami disembuhkan, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menopang kami, Engkau menolong kami. Yang tidak bisa kami hindari ada di antara ilalang. Dunia yang sudah dipenuhi oleh ilalang, bahkan si iblis terus menyebar sampai pada jantung gereja. Ada banyak orang yang berpura-pura melayani Tuhan. Ada para pengurus yang berpura-pura melayani Tuhan. Ada para majelis yang berpura-pura melayani Tuhan. Ada hamba Tuhan yang berpura-pura melayani-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon, Engkau berikan kami hati yang penuh kasih, saling menolong, saling menguatkan. Karena di sanalah kami bertumbuh. Karena Engkau sudah memberikan kami benih ilahi, Engkau sudah menaburkan Tuhan Roh Kudus-Mu dalam hati setiap kami. Itu sebabnya sekalipun ada kesulitan dalam gereja, dalam pelayanan, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau berbicara kepada kami. Engkau Tuhan yang menjadi pemimpin gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman yang keras yang kami dengar, firman yang membuat hati kami pedih. Tetapi itulah kenyataannya. Bahkan ironi Tuhan, hari ini di media massa kami melihat seorang hamba Tuhan yang menyuap, seorang hamba Tuhan yang berlaku licik, seorang majelis yang menjual nama Tuhan, seorang pengurus yang melacurkan dirinya. Tuhan, itulah kenyataan kehidupan kami. Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan firman-Mu. Kami memerlukan kuasa-Mu Tuhan. Untuk kami melayani Engkau. Karena kami tidak sanggup. Kami tidak tahu. Itu sebabnya kalau Engkau memerintahkan, Engkau meminta kami untuk mengasihi sesama kami, bahkan musuh kami, biarlah kuasa ilahi itu menolong kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.